Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah Li'tiqadi Al-Firqatin Najiyati Al-Mansurah karya Al-Syeikh Hafid bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Kita sampai pada soal jawab yang ke-64 dan masih terkait dengan bab Al-Asma' wa Sifat, terkait dengan iman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Pertanyaan yang ke-64, ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعال. ماذا يتضمن, apa yang dikandung oleh ismuhu al-aliyul a'la, nama Allah azza wa jal al-ali dan al-a'la. Al-ali al-a'la artinya yang maha tinggi. Wama fi ma'nahu, dan nama Allah yang semakna dengannya, seperti kadh-dhahir, adh-dhahir, al-qahir dan al-muta'al. Ini pertanyaannya, yaitu terkait dengan kandungan makna al-ali dan al-a'la dan beberapa nama Allah Azza wa Jal yang lain yang punya makna yang mirip dengannya, seperti Al-Zahir, Al-Qahir, dan Al-Muta'al. Masing-masing dari semua itu adalah ismun min asma'illahi al-husna, nama-nama Allah Azza wa Jal al-husna, yang tentu masing-masing nama punya makna yang spesifik. Namun kelima nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal juga punya makna yang sama, yaitu tentang ketinggian Allah Azza wa Jal. Di sini Asy-Syaikh rahimahullah akan menjelaskan kepada kita kandungan makna dari nama-nama tersebut. Al-jawab, yatadhamman ismuhu al-a'la as-sifata al-mushtaqqa minha. Nama Allah al-a'la yang maha tinggi, sabbih isma rabbika al-a'la, yang maha tinggi, yatadhamman mengandung as-sifah al-mushtaqqa minha, sifat yang terambil dari nama itu, terpahami dari nama itu. Wahuwa subutu al-uluwi lahu azza wa jal, yaitu tetapnya sifat ketinggian al-ulu lahu bagi Allah azza wa jal, bi jami'i ma'anihi, dengan seluruh makna-makna ketinggian. Naam, jadi secara global bahwa baik nama al-a'la, al-ali dan seterusnya memiliki kandungan makna bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Tinggi. Dan ketinggian Allah Azza wa Jalla mencakup beberapa macam. Seluruh makna ketinggian yang mulia bagi Allah Azza wa Jalla terdapat atau terkandung pada nama-nama tersebut. Yaitu kata beliau, uluwu fawqiyatihi ta'ala ala arsyihi, alim ala jami'i khalqihi, ba'inun minhum raqibun alaihim, ya'lamu ma hum alaihi, qad ahata bikulli syai'in ilma, la tahfa alaihi minhum khafiyatun. Yang pertama, uluwu fauqiyatihi, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, artinya zat Allah azza wa jal, yang terkadang ulama juga menyebut dengan istilah uluwu zat, ya, uluwu az-zat, uluwu fauqiyatihi, yakni ketinggian bahwa Allah Azza wa Jalla di atas, bizatihi, dengan zatnya di atas, ala arsyihi, di atas arsynya, alin, sama artinya tinggi atau di atas, ala jami'i khalqihi, di atas seluruh makhluk-makhluknya, ba'inun minhum, terpisah dari makhluknya, raqibun alaihim, Allah Azza wa Jal mengawasi mereka, ya'lamu ma'hum alaih, Allah mengetahui apa yang mereka ada padanya, qad ahata bikulli syai'in ilma, Allah Azza wa Jal telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya, la takhfa alaihi minhum khafiyatun, tidak tersembunyi atasnya dari mereka khafiyatun, sesuatu pun yang bersembunyi. Ya, jadi kembali kepada yang tadi disebutkan bahwa ini makna ulu yang pertama, ketinggian Allah Azza wa Jal dengan zatnya di atas arsh. Dan terkait dengan ini banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkannya, dan nanti akan dibahas secara khusus tentang al-istiwa, ya, tentang naiknya Allah di atas arsh. Yang jelas ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal di atas seluruh makhluknya, karena a'la al-makhlukat, makhluk-makhluk Allah yang tertinggi itu adalah arsy. Itu yang paling tinggi. Dan Allah Azza wa Jal fauqa arsyihi, di atas arsynya. Kemudian ditegaskan di sini, ba'inun minhum, Allah Azza wa Jal pisah dengan makhluknya. Artinya, tidak seperti yang dikatakan orang-orang bahwa Allah Azza wa Jal di mana-mana, atau na'udzubillah seperti yang dikatakan orang-orang mulhidin, orang-orang ahlul hulul wal ittihad, atau kelompok hululiyah yang menyatakan Allah menyatu dengan makhluk. Nah, ini semua adalah keyakinan yang batil. Makanya ulama-ulama kita senantiasa menegaskan pernyataan ini, ba'inun min khalqihi atau ba'inun minhum. Allah terpisah dengan makhluknya. Ya. Tidak ada pula makhluknya yang ada pada diri Allah Azza wa Jal. Betul-betul Allah Azza wa Jal ba'inun min khalqihi. Kemudian kata beliau, raqibun alaihim, artinya Allah Azza wa Jal mengawasi mereka. Nah, ini disebutkan hal ini tentunya ini sebagai penjelas saja. Dalam arti bahwa makna yang kita bahas itu ketinggian Allah Azza wa Jal. Namun, barangkali ada suatu kesan, ya, kalau Allah Maha Tinggi di sana, ya, bagaimana dengan makhluk-makhluknya yang di sini? Apakah Allah Azza wa Jalla mengetahui yang dilakukan makhluk? Nah, ini ditegaskan oleh Syekh bahwa sekalipun Allah Azza wa Jalla pisah dari makhluknya dan Allah di atas arsy sana, namun Allah Azza wa Jal senantiasa mengawasi makhluknya. Raqibun alaihim, ya'lamu mahum alaih, Allah tahu apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Sedang apa, bagaimana, di mana, ucapannya apa, perbuatannya apa, semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jal. Qad ahata bi kulli syai'in ilma, Allah Azza wa Jal meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Ya, kita sebagai manusia dan juga makhluk-makhluk lain, malaikat, jin, ya, hewan-hewan, semua yang di udara, yang di lautan, yang di dalam tanah, semua. Ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Azza wa Jal meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Tidak ada yang tersembunyi. La takhfa alaihi minhum khafiyah. Tidak tersembunyi pada Allah Azza wa Jal sesuatu pun yang bersembunyi dari mereka. Nah, jadi ini penjelasan dari beliau rahimahullah untuk menegaskan bahwa jangan sampai terkesan bahwa ketika Allah di atas arsy kemudian makhluknya yang di bumi leluasa berbuat, Allah tidak tahu, Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Tidak demikian. Semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sesuatu. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi pada Allah Azza wa Jal. Baterainya apa? Baik. Berikutnya. Wa'uluwu qahrihi. Fala mughaliba lahu. Wala ma munazi'a. Wala mudadda. Wala mumani'. Bal kullu syai'in khadi'un li'azamatihi. Zalilun li'izzatihi. Mustakinun likibriyaihi. Tahta tasarrufihi wa qahrihi la khuruja lahu min qabdatihi. Yang kedua, dari macam-macam ketinggian, macam-macam ulu, ketinggian Allah Azza wa Jal yang terkandung pada nama Allah Al-A'la atau Al-Ali, adalah uluwu qahrihi. Qahr, qahr itu pemaksaan, ya, mungkin kurang lebih maknanya begitu dalam bahasa kita. Artinya bahwa ketika Allah Azza wa Jal menghendaki sesuatu, menetapkan sesuatu, tidak ada yang bisa menolaknya. Siapapun, apapun, semua tunduk dengan apa yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, ini maksud daripada uluwu al-qahr. Uluwu qahrihi. Ya, ketinggian dalam bab ini. Sehingga semuanya tunduk. Tidak ada yang bisa menentang apa yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jal. Fala mughaliba lahu. Tidak ada yang mengalahkan Allah. Wala munazi'. Tidak ada yang bisa menentangnya. Wala mudadda. Tidak ada yang bisa melawannya. Wala mumani'. Tidak ada yang bisa mumani'. Yakni menahan diri dari ketundukan terhadap Allah Azza wa Jal. Ya, jadi sekedar Allah tetapkan kemudian dia tidak mau, enggak bisa. Mesti mau. Tidak bisa tidak. Apalagi mau menentang, apalagi mau melawan. Tidak. Sekedar mumani', tidak mau menahan diri dari apa yang dikehendaki Allah, tidak bisa. Pasti mau. Pasti melaksanakan apa yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Wal kullu syai'in khadi'un li'azamatihi. Bahkan kullu syai', segala sesuatu tunduk kepada keagungan Allah Azza wa Jal dan kebesarannya. Zalilun li'izzatihi. Hina di hadapan kemuliaan Allah Azza wa Jal. Mustakinun di kibriyaihi, yani tetap, ya, atau tenang, atau yang semakna dengan itu, terhadap kibriya, kesombongan Allah Azza wa Jal, tidak bisa melawan sedikit pun. Tahta tasarrufihi wa qahrihi, di bawah tasarrufihi, yani tadbir, pengaturan Allah Azza wa Jal, wa qahrihi, dan pemaksaan Allah Azza wa Jal, la khuruja lahu min qabdatihi, tidak bisa keluar, tidak mungkin keluar dari genggaman Allah Azza wa Jal. Nah, ini makna al-ulu yang kedua, uluwu al-qahr, ya, disebut dengan uluwu al-qahr, ketinggian dari sisi pemaksaan, ya. Dan jangan dipahami makna-makna yang negatif, ya. Mungkin orang dengar kata pemaksaan punya kesan yang negatif, ya. Namun yang dimaksud seperti yang tadi kita sebutkan, artinya bahwa ketika Allah Azza wa Jal menetapkan sesuatu, tidak ada yang bisa melawan dan menolak. Ya, disebutkan dalam banyak ayat tentang hal ini, dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam bait-bait syair yang beliau katakan sebagai suatu keyakinan yang diambil dari Al-Qur'an was Sunnah, ma syi'ta kana wa illam asya. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Ya. Nah ini makna yang kita sebutkan tadi. Ma syi'ta kana wa illam asya. Apa yang engkau kehendaki mesti terjadi walaupun saya tidak menghendaki. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Dan apa yang saya kehendaki bila engkau ya Allah tidak menghendakinya, lam yakun, tidak akan mungkin terjadi. Nah, ini yang dimaksud dengan al-qahr. Semuanya mesti tunduk. Dan kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jal tidak ada unsur kezaliman sama sekali. Dan ini juga pernah kita sebutkan pada kesempatan yang lain, bahwa af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jal, bainal fadli wal adl, antara keutamaan, karunia, kemurahan Allah Azza wa Jal kepada hambanya dan keadilan. Tidak ada perbuatan Allah Azza wa Jal yang mengandung unsur kezaliman sama sekali. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid wa la yuzlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak akan menzalimi seorang pun, siapapun. Ya. Jadi ini kita sebutkan agar tidak ada kesan-kesan yang tidak baik terhadap sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, kembali kepada yang tadi kita sebutkan bahwa makna ulul qahr, bila Allah Azza wa Jalla menghendaki sesuatu maka tidak ada yang tidak tunduk dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa ulu sya'nihi. Ulu sya'nihi. Ya. Ulu, ketinggian, sya'nihi biasa kita terjemahkan dengan urusan, ya. Sya'n itu urusan, tapi maksudnya di sini yakni urusan Allah Azza wa Jalla, sifat-sifatnya. Ya. Sifat-sifatnya. Makanya di sebagian buku-buku akidah terkadang menyebutnya dengan uluwu al-qadr. Uluwu al-qadr. Kalau sebelumnya uluwu, ketinggian, al-qahr. Al-qahr. Berikutnya uluwu al-qadr. Ya. Al-qadr yakni kedudukan, ya, kurang lebih maknanya begitu. Yang dimaksud tadi sifat-sifat Allah Azza wa Jal, ketinggian sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Fajimi'u sifatil kamali lahu thabitatun. Maknanya, maksudnya, fajimi'u sifatil kamali lahu thabitah. Maka seluruh sifat al-kamal, sifat-sifat kesempurnaan, lahu thabitah, tetap bagi Allah Azza wa Jal. Wa jami'un naqais anhu muntafiyah, dan seluruh an-naqais, sesuatu yang itu negatif atau sesuatu yang itu sifatnya kekurangan atau bahkan sesuatu yang tercela, anhu muntafiyah, tidak ada pada Allah Azza wa Jal. Azza wa Jalla wa Tabaraka wa Ta'ala. Allah Maha Mulia, Maha Agung, Maha Besar dan Maha Tinggi dari segala hal yang sifatnya kekurangan. Wa jami'u hadhihi al-ma'ani lil'uluwi mutalazimatun la yanfakku ma'nan minha 'anil akhar. Ya. Baik. Jadi yang ketiga dari makna al-'ulu adalah tadi 'uluwu sya'n atau 'uluwu al-qadr atau 'uluwu as-sifat, ketinggian sifat-sifat Allah Azza wa Jal, ketinggian kedudukan Allah Azza wa Jal dan urusannya. Sehingga seluruh sifat-sifat yang sempurna, ya, sifatul kamal tetap bagi Allah Azza wa Jal. Dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal sangat banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Dan seperti yang tadi disebutkan, itu semua adalah sifatu al-kamal, sifat-sifat kesempurnaan. Ya, tiap nama dari nama-nama Allah mengandung sifat seperti yang sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, berarti Allah Azza wa Jal punya sifat rahmah, kasih sayang. Al-Alim, Allah yang maha berilmu, berarti Allah punya sifat ilmu. Al-Qawi, Allah yang maha kuat, berarti Allah punya sifat al-quwah, kekuatan. Nah, ini semua adalah sifatu al-kamal, sifat-sifat kesempurnaan. Nah, semuanya tetap bagi Allah Azza wa Jal, dan tidak ada kekurangan pada sifat-sifat kesempurnaan tersebut. Ya, ini juga yang ditekankan oleh para ulama kita rahimahumullah, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Tadmuriyah. Ya. Gimana maksudnya? Maksudnya sebuah sifat kesempurnaan, sifat yang baik. Contoh misalnya, ya, berilmu. Berilmu itu kan sifat bagus, sifat kesempurnaan. Berilmu, Allah Azza wa Jal Al-Alim, maha berilmu. Pada sifat kesempurnaan Allah Azza wa Jal itu juga tidak ada kekurangan. Jadi sifat yang sempurna dan pada kesempurnaannya. Pada ilmu Allah tidak ada kekurangan sama sekali. Nah, ini diantara yang membedakan dengan sifat manusia. Walaupun sama-sama ada sifat kesempurnaan pada manusia itu. Manusia juga punya sifat ilmu, ya kan? Gulam alim, bigulamin alim. Atau, yakni manusia punya ilmu. Ya. Namun, sifat kesempurnaan pada manusia tetap ada kekurangannya. Kita sebagai manusia punya ilmu, bagus, itu sifat bagus. Itu sifat kesempurnaan, tapi tetap ada kekurangannya. Ilmu kita sampai di mana, ilmu kita seberapa. Sebelum berilmu kita tidak tahu, setelah berilmu kita lupa. Nah, itulah kelemahan dan kekurangan pada kesempurnaan manusia. Adapun pada sifat Allah Azza wa Jal, sifat yang sempurna dan sempurna, tiada kekurangan padanya. Allah maha berilmu, tidak didahului dengan ketidaktahuan dan tidak ada kelupaan pada Allah Azza wa Jal. Ya. Pengetahuannya tidak keliru, tidak salah, dan seterusnya. Nah, jadi ini semua masuk di dalam uluwu asya'an, uluwu al-qadr, ketinggian Allah Azza wa Jal pada sifat-sifatnya. Betul-betul maha tinggi dalam sifat-sifatnya tersebut. Dan begitu seterusnya pada sifat-sifat yang lain. Tadi kita juga sebutkan bahwa Allah Azza wa Jal di antara nama-namanya adalah Al-Qawi, yang maha kuat. Dan kekuatan ini sifat kesempurnaan. Nah, sifat kesempurnaan pada Allah Azza wa Jal betul-betul sempurna. Tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan sama sekali. Bedanya dengan sifat manusia, ya, manusia juga punya kekuatan, ya kan? Manusia punya kekuatan. Dan itu sifat kesempurnaan bagi manusia pada batas manusiawinya. Ternyata sifat kesempurnaan manusia, yaitu kekuatan tadi, juga banyak kekurangannya. Sekuat-kuatnya manusia seberapa? mampu mengangkat barang seberapa berat. Kekuatannya bisa untuk apa, sebatas apa. Banyak sekali kekurangannya. Jadi itulah manusia. Ya, punya sifat kesempurnaan, tapi lazim dengan kekurangan. Selalu ada kekurangannya. Dan begitu pula pada makhluk-makhluk yang lain selain manusia, sama. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, itulah sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Azza wa Jal. Dan bersamaan dengan itu, jami'us sifat an-nafisah atau jami'an naqais anhu muntafiyah. Semua yang sifatnya kekurangan tidak ada pada diri Allah Azza wa Jal. Tidak mungkin ada pada zat Allah Azza wa Jal sesuatu yang sifatnya an-naqais. Dan telah Allah sebutkan beberapa contoh diantaranya, misalnya al-ajiz, kelemahan, al-lughub, ya, keletihan, kepayahan, kemudian apa, an-nisyan, kelupaan, ya, al-zulm, kezaliman, as-sinah, wan-naum, tidur, antuk. Ini adalah sifat-sifat kekurangan. Dan Allah Azza wa Jal telah sucikan dirinya dari sifat-sifat itu. Nah, kembali kepada sifat kesempurnaan Allah Azza wa Jal. Dan ini yang disebut tadi dengan ulubu al-qahr al-qadr. Ulubu al-qadr atau ulubu al-sya'an atau ulubu al-sifat. Nah, dari tiga yang disebutkan tadi, ulubu dzat, ulubu al-qahr, dan ulubu al-qadr, kata Syekh rahimahullah, wa jami'u hadihil ma'ani, dan semua makna-makna ini, lil'ulu, bagi ketinggian Allah Azza wa Jal, mutalazimatun, saling terkait, saling berkonsekuensi satu terhadap yang lain atau saling terkait. La yanfakku ma'nan minha 'anil akhar. La yanfakku, tidak terpisah, ma'nan minha, salah satu makna darinya terpisah dari yang lain, tidak ada. Jadi ini adalah tiga macam makna ketinggian yang semuanya ada pada Allah Azza wa Jal. Semuanya terkait. Tidak ada yang terpisah, ya, darinya. Apa yang beliau sebutkan pada akhir penjelasan ini mengisyaratkan kepada suatu hal yang penting, yaitu pengingkaran ahli bid'ah terhadap salah satu makna al-ulu, ketinggian Allah Azza wa Jal. Ahli bid'ah, mereka meyakini dan mereka mengimani, dan secara globalnya sama dengan ahlu sunnah dari sisi bahwa Allah maha tinggi sifat-sifatnya. Nah, mereka mestinya sepakat itu. Ya. Begitu pula uluwu al-qahr, ketinggian al-qahr, bahwa Allah Azza wa Jal bila menetapkan sesuatu, menghendaki sesuatu, tidak mungkin ditolak, tidak mungkin tidak terlaksana. Ahli bid'ah sepakat. Mereka juga meyakini hal itu secara global begitu. Tapi ketika kita katakan, dan Allah maha tinggi zatnya di atas arsy, disinilah ahlul bid'ah mengatakan tidak. Tidak sepakat dengan ahlu sunnah dalam hal ini. Dengan kata lain, bahwa ahli bid'ah, al-mubtadi'ah, mengingkari uluwud zat. Yang pertama itu yang diingkari oleh ahli bid'ah. Mereka tidak mengimani bahwa Allah Azza wa Jal fauqa arsyihi, di atas arsynya. Mereka ingkar dengan ini, ya, tidak beriman dengannya. Nah, karena itulah tadi beliau penulis rahimahullah mengatakan bagi ahlu sunnah ketiga macam ulu ini mutalazimah, saling terkait, saling berkonsekuensi satu terhadap yang lain. Semuanya diimani oleh ahlu sunnah, diimani dengan sekuat-kuatnya oleh ahlu sunnah wal jamaah. Nah, namun kembali kita katakan bahwa ahli bid'ah mengingkari ulumul zat dan tidak sepakat dengan ahlu sunnah dalam hal ini. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, tentunya yang benar adalah keyakinan ahlu sunnah dan keyakinan ahli bid'ah yang mengingkari ulumul zat, ketinggian zat Allah di atas arsh, adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang menyimpang dari dalil Al-Quran was sunnah. Ya, wal ijma', ijma' ahli sunnah, ijma' as-sahabah, wal a'immah ba'dahum, dan para imam setelah mereka. Adapun ahli sunnah wal jama'ah, mereka meyakini uluwud zat, ketinggian zat Allah azza wa jal di atas arsh, maka keyakinan itu berdasarkan dalil-dalil yang sangat-sangat banyak, bukan di bawah 10, ya. Banyak berapa? 3, 4, 5, sudah cukup banyak. Dalil ahlu sunnah tidak sekedar banyak tapi di bawah 10. Atau dalil ahlu sunnah banyak ya puluhan saja. Tidak juga. Lebih dari itu. Atau dalil ahlu sunnah banyak sampai ratusan. Tidak. Lebih daripada itu. Bahkan dalil ahlu sunnah dalam bab ini sampai ribuan. Ya, artinya ya 1000, 2000 kurang lebih begitu. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yang saya ingat dari yang beliau sebutkan dalam An-Nuniyah kalau enggak salah ya. Wallahi ya qaumana inna liqaulina alfa dalilin bal alfani. Ada yang semakna dengan itu. Ya. Demi Allah wahai kaumku, inna liqaulina, sesungguhnya ucapan kami, keyakinan kami ini memiliki alfu dalil, 1000 dalil, bal alfani, bahkan 2000 dalil. Jadi enggak tanggung-tanggung keyakinan ahlu sunnah dalam bab uluwu adzat, ketinggian zat Allah azza wa jal. Namun yang kita herankan kalau kita berpikir, ya, dalil yang sebanyak itu kok masih ada saja yang mengingkari dan tidak percaya dengan ketinggian Allah di atas arsy. Ini sungguh-sungguh aneh. Tapi memang nyata begitu. Ya. Kalau urusan fikih mungkin, ya, sebuah masalah punya dalil puluhan sudah sesuatu yang luar biasa. Tapi ini justru lebih daripada ahkam fikhiyah. Hukum-hukum fikih ini perkara akidah, keyakinan. Dan dalilnya sebanyak itu. Tapi ada saja yang tidak beriman dengan ketinggian Allah Azza wa Jal di atas arsh. Sehingga ada yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah Azza wa Jal bersatu dengan makhluknya. Ada yang mengatakan na'udzubillah, segala yang kamu lihat itulah Allah. Na'udzubillah. Ini kufur yang Yahudi dan Nasrani pun tidak mengatakan sampai seperti itu. Ya. Ada yang mengatakan tidak di atas, tidak di bawah alam, tidak di samping, tidak bersambung. La muttasil wa la munfasil dan seterusnya. Tidak karuan. Ucapan-ucapan mereka ahlu al-bid'ah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, karena pentingnya masalah ini, bahkan ulama-ulama kita rahimahumullah sampai menulis kitab-kitab khusus, ya, yang berjudul dengan al-ulu. Ada beberapa kitab yang berjudul dengan al-ulu, ya, di antaranya yang masyhur karya Az-Zahabi rahimahullah, al-ulu lil-aliyyi al-azim, ya, yang tercetak dengan judul al-ulu lil-aliyyil ghaffar. Tapi wallahu alam, judul yang benar adalah al-ulu lil-aliyyil azim, ya, karya Az-Zahabi rahimahullah. Ibn al-Qayyim rahimahullah juga menyebutkan bab ini dengan cukup panjang dalam kitabnya Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah li Ghazwi al-Jahmiyah wal-Mu'attilah, atau yang semakna dengan itu. Beliau sebutkan dalil, kemudian ucapan ulama-ulama dari sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, ucapan-ucapan ulama. Tentunya dalil minal ayat wal hadis, ayat hadis, kemudian ucapan ulama dari masa ke masa. Nah, artinya bahwa itu akidah yang diwarisi sejak dari nabi yang menyampaikan dengan Al-Qur'an dan hadis, kemudian berikutnya dan berikutnya. Tapi sekali lagi, sungguh aneh, ada saja yang tidak mengimani akan ketinggian Allah Azza wa Jalla di atas arsy-Nya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini suatu hal yang sangat memprihatinkan. Dan subhanallah, kaum muslimin dan terutama di masyarakat kita, ya, dengan banyaknya kebodohan, perkara ini yang di masa itu di zaman Nabi SAW menjadi perkara yang ma'ruf, sampai budak saja tahu. Tapi di masa sekarang, karena banyaknya kebodohan, mungkin profesor saja enggak tahu. Di zaman Nabi SAW, mungkin kita ingat kisah hadis Al-Jariyah. Hadis Al-Jariyah dikenal demikian, yaitu seorang budak yang ingin dibebaskan oleh seorang sahabat Muawiyah Ibn al-Hakam, kalau enggak salah, Sulami. Ya. Kemudian Nabi SAW menguji budak tersebut, ya, sejauh mana imannya. Karena ketika budak mau dibebaskan, dalam hal ini dipersyaratkan budak yang mukmin. Maka Nabi bertanya kepada budak itu, ya, pertanyaannya, Aynallah, di mana Allah? Budak itu menjawab, fis sama, di langit, di atas langit maksudnya, ya, atau mungkin bermakna fil ulu, maksudnya uluwud zat tadi, bahwa Allah Azza wa Jal zatnya di sana, di atas langit. Man ana, saya siapa? Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Lalu Nabi katakan kepada sahabat itu, i'tikha fa innaha mu'minah, bebaskan dia. Dia adalah seorang mukminah, wanita mukminah Nabi yang memberikan sifat dia sebagai seorang mukmin itu Nabi, bukan kita. Nabi yang dengan wahyu, ya, atau Nabi yang dapat wahyu menyebutkan seperti itu. Budak di zaman Nabi SAW hidupnya bukan sebagai talibu al-ilm, tapi menggembala kambing. Tahu itu. Tapi di zaman sekarang, sebagian profesor, bahkan sebagaimana disebutkan para ulama kita rahimahumullah, ya, bahkan bukan hanya mengingkari keberadaan Allah di atas arsy, sampai mengingkari pertanyaan Aynallah. Jadi, mereka katakan ini pertanyaannya sudah salah. Jadi gak boleh bertanya Aynallah. Nah, ini memangkas akidah dari akar-akarnya. Bukan saja yang diingkari itu ketinggian Allah di atas arsy, sampai pertanyaannya Aynallah sudah disalahkan. Sehingga gak boleh bertanya begitu menurut mereka. Padahal yang bertanya siapa? Itu yang bertanya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ya, itu yang bertanya adalah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Nah, inilah kondisi yang sangat memprihatinkan. Kondisi yang sangat memprihatinkan, kok bisa sejauh ini umat ini dari akidah yang benar. Ketinggian Allah Azza wa Jalla, sesuatu yang sangat-sangat ma'ruf, sangat-sangat diketahui. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidah yang mutaqarrirah, betul-betul menetap fi qulubi as-sahabah, dalam kalbu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sampai pada tingkatan Buddha. Tapi banyak masyarakat kita yang tidak tahu itu. Bahkan kalau ditanya mungkin sebagian orang dengan pertanyaan itu bingung mungkin menjawabnya. Ya, masyarakat kita awam yang mungkin kerjanya berdagang, bertani, pegawai, artinya bukan sebagai seorang santri, thalibul ilm. Bahkan mungkin sebagian santri di sebagian pesantren kalau ditanya pertanyaan tersebut aynallah, mungkin bingung mau menjawab. Lebih parah lagi akan mengingkari pertanyaan itu. Ada pula mungkin yang menjawab Allah di mana-mana. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah pentingnya kita mempelajari akidah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang diwarisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus kita belajar akidah, tidak merasa sudah pandai, sudah tahu, sudah mengerti, seolah-olah Islam itu saja, padahal baru seberapa persen yang kamu tahu tentang Islam. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi tetap kita akan mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan berbagai macam perincian masalah-masalah yang ada, agar kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jal dengan akidah yang benar, yang diajarkan Islam, yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik, sementara mungkin ini yang kita bahas. InsyaAllah kita lanjutkan materi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.